sekian lama kita lalui, banyak peristiwa yang kita alami. Semakin ku rasa dekat denganmu, tumbuhkan rasa cintaku. Kasih sayangmu ku rasakan, membayangi aku.